Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wa sallallahu wa sallama ala sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. بجاه النبي والآل وعلى آل وصحبه وسلم. قال الحبيب عبد الله بن علوي بن محمد الحداد في كتابه رسالة المعاونة والمظاهرة والمؤازرة في آداب تلاوة القرآن إلى أن قال: وإياك أن يكون همك في تلاوتك maksuran 'alal ikthari minha duna tadabburin wa tartil. Pembahasan kali ini membahas sesuatu yang sangat istimewa, khususnya bagi umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu pembahasan yang berkaitan dengan Al-Qur'an. Sebagaimana kita ketahui bersama, Al-Qur'anul Karim yang mana dia adalah kalamullah yang diturunkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al-muta'abbadu bitilawatihi, yang dianggap beribadah seseorang ketika membaca Al-Qur'an tersebut, al-mu'jiz walau biaqalli suratin minha, yang mana Al-Qur'an dapat melemahkan bangsa Arab yang saat itu mereka tersohor dengan ilmu sastranya. Al-Quran dapat melemahkan mereka walaupun hanya dengan surat yang terpendek, yaitu surat Al-Kautsar. Al-Quran tersebut termasuk salah satu mukjizat yang dimiliki oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sebab setiap utusan, setiap rasul diperkuat oleh Allah subhanahu wa ta'ala dengan sesuatu yang khariq lil adah, dengan sesuatu yang gampangnya luar kebiasaan, sesuatu yang secara zahir bisa dikatakan agak sedikit mustahil karena kebiasaan manusia tidak menerima itu. Hal tersebut diberikan oleh Allah kepada para utusan supaya kaumnya dapat mengetahui bahwasannya mereka itu benar-benar utusan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam juga diperkuat oleh Allah dengan mu'jizah-mu'jizah. Mu'jizat beliau beraneka ragam, dari mulai peristiwa Isra dan Mi'raj termasuk mu'jizah beliau, dari mulai membelah bulan sampai menjadi dua bagian termasuk mukjizat beliau. Akan tetapi mukjizah yang paling agung, mukjizah yang paling besar untuk umat ini, yaitu Al-Qur'anul Karim. Karena itu dikatakan oleh Sahibul Jauharah, wa mu'jizatuhu katsiratun ghurar. Wa mu'jizatuhu, mukjizat-mukjizat yang dimiliki oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, katsiratun, amatlah banyak. Ghurar, bahkan setiap mukjizat itu memiliki nilai yang agung. Minha, di antara mukjizah tersebut bahkan yang paling agung, kalamullah mu'jizul bashar. Di antara mukjizat tersebut adalah kalamullah, yaitu Al-Qur'anul Karim. Ini merupakan mukjizah yang paling agung bagi umat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana tidak? Kalau mukjizah-mukjizah yang lain mungkin sekarang hanya sebatas cerita saja. Konon dahulu Rasul mendapatkan keistimewaan seperti ini. Konon dahulu Rasul sallallahu alaihi wasallam dapat membelah bulan. Mukjizah-mukjizah yang lain sekarang sudah tinggal cerita. Hanya kita riwayatkan daripada para ulama. Akan tetapi Al-Quranul Karim merupakan suatu mukjizah yang sampai detik ini dapat kita saksikan. Karena itu kemudian ulama sepakat bahwasannya Al-Quranul Karim merupakan mukjizah yang paling agung. Dilihat dari siapa? Dilihat dari umat Muhammadiyah. Dilihat dari umat Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi untuk masalah mukjizah, apa yang paling agung? Ulama membagi dua bagian. Mukjizat yang paling agung apabila disandarkan kepada Ar-Rasul, menurut Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka peristiwa Mi'raj. Peristiwa Mi'raj itu adalah mukjizah yang paling agung menurut beliau sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana tidak? Dalam peristiwa itu Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam dianugerahkan sesuatu yang sama sekali tidak pernah diberikan oleh orang-orang utusan-utusan rasul-rasul yang sebelum beliau. Beliau sallallahu alaihi wasallam dapat melihat, dapat mendengar Tuhannya dengan mata kepalanya sendiri, dapat mendengar dengan telinganya sendiri. Karena itu ulama mengatakan kalau dilihat dari Ar-Rasul yang paling agung ya Mi'raj. Itu karunia yang paling agung, bukan hanya mendengarkan kalamullah saja, tapi beliau sallallahu alaihi wasallam dikaruniai dapat melihat kepada zat Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau melihat dari umatnya, dari umat Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka yang paling afdal adalah Al-Quran. Sebab mukjizat Al-Quran suatu mukjizah yang manfaatnya dapat kita rasakan alhamdulillah sampai saat ini. Ini merupakan sesuatu yang amat istimewa. Akan tetapi di sini iblis selalu berbuat. Iblis tidak menginginkan ada di antara umat Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam yang mendapatkan keistimewaan. Mulai dikelabui oleh iblis. Dijadikan umat ini sukanya membaca komik, sukanya membaca koran. Bagaimana caranya? Yang penting mereka itu melupakan Al-Quran. Sebab ingat, itu merupakan sumpah iblis. Ketika sudah ditekankan oleh Allah mereka menjadi penghuni jahanam, iblis minta kepada Allah supaya diakhirkan, jangan dimatikan terlebih dahulu. Iblis ingin mencari kawan, gak mau dia di neraka sendirian. Karena itu kemudian iblis minta kepada Allah, Rabbi anzirni ila yaumi yub'atsun. Akhirkan, jangan dibunuh aku terlebih dahulu. Jangan matikan aku sampai kelak hari kebangkitan. Allah memberikan itu. Oleh karena itu iblis ini merupakan makhluk yang umurnya paling panjang. Dari mulai sebelum diciptakan Nabi Allah Adam sampai kelak dekat hari kiamat baru meninggal yang namanya iblis. Apa sumpah iblis? Bahwa izzatika la uhwiyannahum ajma'in. Itu sumpah iblis. Demi keagunganmu ya Allah, demi keagungan zatmu, sungguh pasti aku akan mencelakakan, aku akan memberikan tipu muslihat kepada mereka anak-anak Adam, mereka para manusia. Karena itu kadangkala kita sering lupa akan keutamaan atau keistimewaan daripada Al-Quranul Karim. Di sini Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad menekankan setelah beliau terlebih dahulu menjelaskan akan fadilah daripada Al-Quran, hendaknya setiap orang membiasakan dirinya untuk membaca Al-Quran sekalipun hanya satu lembar per hari. Jadi gak harus membaca dengan bacaan yang banyak, satu juz atau enggak. Karena sebab dalam syariat Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan khairul a'mali adwamuha wa in qalla. Paling baiknya amalan itu yang sering, yang berkesinambungan, yang terus-menerus. Wa in qalla, walaupun amalan itu sedikit. Wiritannya setiap hari baca Al-Qur'an 3 ayat tapi terus-menerus. Setiap hari enggak pernah lepas. Itu lebih baik daripada sekali baca khatam, sekali baca beberapa juz, akan tetapi keesokan harinya enggak baca lagi. Keesokan harinya bolos, enggak baca Al-Qur'an lagi. Itu lebih baik yang baca sedikit. Walaupun bacaannya cuma beberapa ayat tapi istiqomah. Karena itu sampai ada istilah sufiah mengatakan al-istiqamatu khairun min al-fikaromah. Keistiqomahan itu lebih baik daripada 1000 keramat. 1000 karomah dibandingkan dengan sifat istiqomah enggak ada artinya. Oleh karena itu dianjurkan untuk terus-menerus membaca Al-Qur'an sekalipun sedikit, akan tetapi dengan istiqomah. Bahkan Al-Habib Abdullah mengatakan, "Wa iyyaka an yakuna hammuka fi tilawatika magsuran 'alal iktsari minha." Wa iyyaka, dan jangan sampai, hati-hatilah, jangan sampai kemauanmu, keinginanmu, fi tilawatika, dalam pembacaan Al-Qur'anmu itu maksuron, terbatas hanya alal iktsari minha, hanya memperbanyak bacaan itu. Yang penting baca terus dikebut. Duna tadabburin, tanpa bertadabbur, tanpa memperhatikan maknanya, ini merupakan sesuatu yang tidak dianjurkan. Jadi diusahakan dari saat ini, biasakan membaca Al-Quran dengan cara memahami. Bagaimanapun cara untuk memahami Al-Quran tersebut, karena pada zaman ini alhamdulillah sekarang digampangkan, dimudahkan, terjemahan tafsiran Al-Quran itu sudah banyak. Sekalipun kita tidak menguasai bahasa Arab, kita bisa memahami akan Al-Quranul Karim dengan cara membaca terjemahan tersebut. Cukup datang kepada seorang ustadz ataupun kiai, tanyakan mana terjemahan yang paling baik. Kalau sudah punya terjemahan, tunjukkan apakah terjemahan ini baik atau tidak. Apabila sudah dinyatakan, oh itu terjemahan baik, pas, enggak kemasukan akidah-akidah yang sesat, maka diusahakan dari mulai sekarang ketika membaca Al-Quran dengan memahami isi daripada Al-Quran tersebut. Sekalipun baca 3 ayat kemudian membaca terjemahannya, itu lebih afdal insyaallah. Lalu Habib Abdullah, jangan sampai kemauanmu dalam membaca Al-Quran itu hanya sekedar memperbanyak saja. Alhamdulillah malam ini habis 3 juz. Alhamdulillah sore bisa habis 3 juz, insyaallah 5 hari khatam. Enggak apa-apa kalau dilakukan dengan tadabbur, enggak apa-apa. Tapi kalau hal tersebut dilakukan wal iyadu billah cuman hanya untuk bangga-banggaan, ini penyakitnya. Sebab ingat, amalan apapun yang dilakukan bukan karena Allah, enggak ada faedahnya, enggak ada manfaatnya. Jadi dalam hal ini Habib Abdullah bukan melarang seseorang untuk memperbanyak bacaan Al-Quran, enggak, bahkan dianjurkan. Tapi ingat, dengan tadabbur, dengan memahami maknanya, dengan memahami maksudnya, wa tartilin, dan dengan cara tartil itu lebih baik. Tartil itu membaca Al-Quran dengan nada yang agak lambat, tapi enggak terlalu lambat, enggak sampai dikatakan tamtid. Jadi dalam membaca Al-Quran ada beberapa qiraah yang diketahui oleh ashabul qiraah. Pertama, qiraah disebut tahqiq. Qiraah tahqiq itu qiraah yang pas. Pembacaan matnya, pembacaan gunnahnya, semuanya. Enggak dipercepat, enggak diperlambat, itu namanya qiraah tahqiq. Ada qiraah yang dinamakan tartil atau tarassul. Itu yang agak dipanjangkan sendiri, ini dianjurkan karena membantu seseorang untuk memahami arti daripada Al-Quran. Biasanya kalau bacaannya agak dilambatkan sedikit, biasanya di sela-sela bacaan itu dia dapat memahami, dia dapat mentadabburi arti-arti Al-Quran tersebut. Ada bacaan yang dinamakan hadr. Hadr itu bacaannya cepat. Ini biasanya umumnya kalau di daerah Jawa sini, ketika ada suatu hajatan, ada yang kematian, biasanya ngundang satu orang untuk baca Al-Quran, qiraahnya dengan cara hadr, dibaca cepat. Ini diperbolehkan, enggak apa-apa, tapi dengan catatan, harus memperhatikan tajwidnya. Jangan sampai bacaan yang mat dipendekkan, jangan sampai bacaan yang gunnah enggak dibaca gunnah, ikhfa'nya, idgham bi gunnahnya, semuanya harus diperhatikan. Paham? Sebab menurut sebagian ulama, membaca Al-Quran dengan tajwid itu hukumnya lazim, harus. Qal wal akhdhu bit tajwidi hatmun lazimun man lam yujawwidil qur'ana atim. Mempelajari akan ilmu tajwid, membaca Al-Qur'an dengan cara tajwid, itu hatmun lazim, sesuatu yang harus, sesuatu yang wajib. Bahkan dikatakan man lam yujawwidil qur'an, barang siapa yang tidak mentajwidkan bacaan Al-Qur'annya, atimu, maka dia berdosa. Oleh karena itu diperhatikan, sekalipun bacaannya cepat, gak apa-apa, yang penting aturan-aturan Al-Qur'annya diperhatikan. Kemudian yang berikutnya tadwir. Tadwir itu gak cepat tapi gak tartil, itu tadwir. Itu bacaan umumnya anak-anak sekarang. Gak dikatakan itu cepat, tapi gak dikatakan itu tartil, itu namanya tadwir. Bacaan-bacaan tersebut menurut ulama ahli tajwid diperbolehkan semuanya. Gak apa-apa, yang gak diperbolehkan itu kalau taghani. Yang gak diperbolehkan itu kalau seumpama tamtid, berlebih-lebihan. Sudah tahu mad jaiz munfasil, mad wajib muttasil, paling tingginya 6 harokat, tahu-tahu dibaca lebih dari itu. Nah, ini yang gak diperbolehkan. Tamtid yang dilarang. Adapun apabila gak keluar dari aturan tajwid, maka bacaan tersebut secara syariat tetap diperbolehkan. Qal pembacaan Al-Quran yang dilakukan dengan tadabbur itu memiliki nilai yang besar. Bahkan banyak sekali hadis-hadis yang diriwayatkan menunjukkan akan keafdholiyahan, keutamaan seseorang yang membaca Al-Quran tapi dengan cara tadabbur. Sebab sebagian riwayat mengatakan banyak sekali orang yang membaca Al-Quran tapi Al-Quran itu bukan malah meninggikan derajatnya. Al-Quran itu justru malah merendahkan dia, menghinakan dia. Hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Ibnu Umar radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, "Qal inna hadzal Qur'an qad rafa'a Allahu bihi aqwaman wa wada'a bihi akharin." Ini Al-Qur'an ini Allah Subhanahu wa taala telah memuliakan beberapa golongan karena Al-Qur'an. Akan tetapi ingat, di satu sisi Allah juga akan menghinakan golongan-golongan yang lain juga karena Al-Quran. Pandai membaca Al-Quran, akan tetapi ajaran-ajaran yang ada di dalamnya selalu dilanggar. Sudah tahu di Al-Quran dikatakan aqimus shalah, salat itu wajib, tapi dia enggak salat. Sudah tahu wa'atuz zakah, zakat itu wajib dikeluarkan, tapi dia enggak mau mengeluarkan zakat. Maka ini orang termasuk golongan wal'iyadzubillah yang akan dihinakan oleh Al-Quran. Dalam riwayat yang lain dikatakan kam minta lil Quran wal Quran yal'anuh. Berapa banyak orang yang membaca Al-Quran akan tapi sayang. Al-Quran itu bukan malah memberikan syafaat, akan tetapi malah melaknat pembaca tersebut. Ini golongan-golongan yang sama sekali tidak memperhatikan Al-Quran tersebut. Mau membaca tapi sama sekali tidak ditadaburi. Faham artinya tapi enggak diikuti. Itu golongan-golongan yang wal'iyadzubillah masuk dalam ucapan Rasul sallallahu alaihi wasallam, kam minta lil Quran, berapa banyak orang yang membaca Al-Qur'an akan tetapi wal Quran yalhanuh. Semoga Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan kita dari hal-hal tersebut. Qal Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, man qara'al Qur'ana wa 'amila bima fihi. Barang siapa yang membaca Al-Qur'an dengan cara bertadabur, dengan cara memahami, oleh karena itu kemudian dia wa'amila bima bihi, dia mengamalkan apapun yang menjadi isi daripada Al-Quran tersebut. Kalau enggak faham ya enggak mungkin bisa mengamalkan. Otomatis ketika dikatakan wa'amila bima bihi berarti dia mentadaburi, betul-betul memperhatikan akan kandungan daripada Al-Quran tersebut. Apa kata Rasul sallallahu alaihi wasallam? Man qara'al Qur'ana wa 'amila bima fihi albasallahu walidayhi tajan yaumal qiyamah nuruhu adwa'u min nuri syams fi buyuti dunya. Maka Allah Subhanahu wa taala akan mengkaruniai, akan memberikan kepada kedua orang tuanya. Ini amalan yang sangat baik, khususnya bagi orang-orang yang sekarang tidak bisa lagi untuk berbuat birrul walidain karena orang tuanya barangkali sudah meninggal. Ini merupakan amalan yang baik. untuk melakukan birrul walidain walaupun sepeninggal kematian orang tua tersebut. Orang yang mau membaca Al-Quran, memahami kandungannya dan mengamalkan, maka Allah akan mengkaruniai kedua orang tuanya tajan mahkota, diberikan sebuah mahkota yang mana cahayanya itu lebih terang jauh daripada matahari yang menyinari bumi ini. Ini pemberian mahkota ini merupakan sebuah simbol bahwasannya Allah subhanahu wa ta'ala akan menyelamatkan kedua orang tuanya. Allah subhanahu wa ta'ala akan menganugerahkan insyaallah surga terhadap kedua orang tuanya. Ini fadilah daripada membaca Al-Quran, kemudian memahaminya serta mengamalkan apa yang ada di dalam Al-Quran tersebut. Kemudian Ar-Rasul gak berhenti di situ. Ar-Rasul kemudian melanjutkan sabdanya, "Fama dhannukum billazi 'amila hadza?" Kalau orang tuanya yang tidak ikut baca, yang baca anaknya bukan orang tuanya, tapi dampak pahalanya didapatkan oleh orang tua tersebut. Orang tuanya mendapatkan karunia yang hebat, diberikan mahkota yang cahayanya lebih terang daripada matahari yang menyinari bumi ini. Ar-Rasul mengatakan, bagaimana sangkaan kalian terhadap orang yang membaca? Apa yang kalian sangkakan pada orang yang membaca Al-Quran itu sendiri? Maka insya Allah sudah pasti lebih daripada yang diberikan kepada kedua orang tuanya. Wa alaika, Al-Habib Abdullah melanjutkan nasihatnya, dan hendaknya kalian idza talauta, apabila membaca Al-Quran Al-Karim, bitadabburi wattafahum, dengan cara tadabbur, memperhatikan bacaannya, dengan cara tafahum, memahami akan kandungan daripada Al-Quran tersebut. Kemudian wasta'in ala dzalika bitartil, kalau kalian ingin mendapatkan sesuatu sarana, kalau kalian ingin mengetahui alat pembantu untuk dapat mentadaburi Al-Quran, memahami Al-Quran, Al-Habib Abdullah menunjukkan salah satu sarana tersebut. Sarana untuk menggampangkan kita memahami Al-Quran yaitu dengan cara bacaan bitartil wattarassul. Bacanya itu dengan tartil, dengan pelan-pelan, sehingga dapat memiliki waktu untuk memahami makna Al-Quran. Baca satu ayat berhenti, kemudian membaca terjemahan, gak apa-apa. Gak ada larangan, seseorang itu gak boleh memutus bacaan Al-Quran dengan cara membaca terjemahan. Gak ada larangan. Baca satu ayat, kemudian berhenti, mentadaburi, memahami artinya melalui terjemahan, gak apa-apa. Bahkan insya Allah itu termasuk sesuatu yang fadilah demi untuk memahami Al-Quran. Kalau sekali kita membaca, insya Allah pada bacaan yang kedua, gak perlu lagi melihat terjemahan, karena sudah pernah dilihat. Kalaupun lupa, masih perlu membuka. Nanti pada bacaan yang ke-10, atau yang ke-13, atau yang ke-20, insya Allah nanti akan cukup dengan membaca Al-Quran tanpa harus membuka terjemahan lagi. Wa ahdir, dan hadirkanlah fi qalbika, di dalam hatimu, azamata, keagungan akan al-mutakallimi subhanah, Allah subhanahu wa ta'ala, zat yang berfirman akan Al-Quran tersebut. Ketika membaca, hadirkan di dalam hati akan keagungan Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala pencipta alam semesta. Allah subhanahu wa ta'ala zat yang memiliki hak mutlak dalam masalah hidayah. Itu hak mutlak milik Allah. Oleh karena itu, dengan cara menghadirkan keagungan Allah tersebut, maka insya Allah kita akan selalu bersyukur. Kita akan mensyukuri akan karunia-karunia Allah. Sebab ingat, Allah dengan mudah akan mencabut karunia apapun yang telah diberikan kepada kita. Itu hak Allah. Ar-Rasul pun dikatakan, innaka lan tahdi man ahbabta, walakinallah yahdi man yasha. Sesungguhnya engkau wahai Muhammad enggak bisa memberikan hidayah kepada orang yang kau inginkan, enggak bisa. Itu adalah hakku, itu hanya bagianku. Allah subhanahu wa ta'ala yang akan memberikan hidayah kepada siapapun yang diinginkan. Oleh karena itu, bagi orang-orang yang alhamdulillah yang sudah mendapatkan hidayah dari Allah, diberikan nikmat keislaman, keimanan, diberikan nikmat akidah yang benar, ini merupakan suatu nikmat. sekarang ini di Indonesia sedang diguncang oleh banyaknya akidah. Tapi alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala masih menetapkan kita. Kita masih tetap berjalan di jalurnya Al-Imam Abil Hasan Al-Asy'ari. Ini merupakan suatu kenikmatan. Kenikmatan-kenikmatan yang sedemikian rupa itu hendaknya dijaga. Dengan cara apa menjaganya? Ya, dengan cara itu tadi. Yang pertama, kita harus selalu menghadirkan di dalam hati kita keagungan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kalau kita mau melakukan sesuatu yang dilarang, akan muncul rasa malu. Kebanyakan sekarang kenapa kemungkaran ini kok merajalela? Muncul dengan gampangnya. Ya karena manusia sudah tidak pernah lagi menghadirkan di dalam hatinya keagungan Allah. Maka dengan mudah mereka akan melakukan sesuatu seakan-akan enggak ada yang dipikirkan, pikirannya pendek. Tapi kalau orang membiasakan selalu menghadirkan keagungan Allah, ketika dia akan melakukan sesuatu yang muncul rasa malu. Allah yang memberikan mata kepada kita, dikaruniai mata, kok tahu-tahu sekarang dipakai untuk melanggar perintahnya. Itu akan muncul dengan sendirinya. Sebab ingat, Allah itu merupakan zat yang maha pemberi nikmat. Tapi di sisi yang lain, Allah juga zat yang cepat membalas. Ketika ada suatu perbuatan dari hambanya, suatu perbuatan maksiat, maka Allah dengan cepat akan mencabut kenikmatan yang diberikan kepadanya oleh Allah. Karena itu seorang penyair mengatakan, in kunta fi ni'matin far'aha. Kalau kalian dalam kenikmatan itu, jaga kenikmatan itu. In kunta fi ni'matin far'aha. Innal ma'asi tuzilan ni'am. Sesungguhnya kemaksiatan itu dapat menghilangkan anugerah-anugerah Allah Subhanahu wa taala. Kenikmatan yang kita terima dengan maksiat akan melunturkan kenikmatan tersebut. Karena itu, wa hafiz 'alaiha bi syukril ilah, jagalah kenikmatan tersebut dengan cara apa? Syukral ilah. Bersyukur akan Allah Subhanahu wa taala. Selalu menghadirkan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Syukur itu tiga macam. Syukur itu bukan hanya mengucapkan alhamdulillah, ya Allah terima kasih dikasih rumah, alhamdulillah dikasih kesehatan. Itu bagian daripada syukur. Syukur itu sesuatu yang terwujud dari tiga hal. Yang pertama, syukrul janan. Syukur yang terletak di dalam hati. Yaitu kita harus meyakini, kita harus memiliki keyakinan, segala sesuatu yang ada itu munculnya dari Allah, sama sekali bukan dari makhluk. Makhluk itu hanya wasilah, hanya perantara. Toh gak mungkin Allah menurunkan mobil dari langit kan. Gak mungkin terus Allah menurunkan rumah dari langit. Karena itu Allah kemudian menciptakan perantara-perantara. Perantara itu kemudian yang mencapai ke nikmat-nikmat Allah kepadanya. Itu yang harus diyakini pertama. Sehingga dengan meyakini hal tersebut, akan muncul pengagungan Allah Subhanahu wa taala dalam hati kita, dalam benak kita. Yang kedua, syukrul arkan. Syukur dengan anggota badan. Yaitu dengan cara menyalurkan semua pemberian Allah pada jalannya. Meletakkan apapun anugerah Allah pada jalurnya. Diberikan mata untuk membantu kita bekerja, untuk membantu kita beribadah, jangan kemudian diletakkan pada hal yang lain untuk bermaksiat. Ketika kita meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya, hakikatnya kita belum bersyukur. Baru yang terakhir, syukrul lisan. Itu syukur yang terakhir. Kita mengucapkan dengan lisan kita alhamdulillah. Ketika sudah mewujudkan tiga hal ini, baru kemudian kita dikatakan hamba yang bersyukur. Di samping kita menghadirkan keagungan Allah di dalam benak kita, wa annaka baina yadayh, dan anggaplah seakan-akan kita ini sekarang lagi di hadapan Allah. Bagaimana seseorang ketika muncul di hadapan Allah, jangankan di hadapan Allah, muncul di hadapan orang yang memiliki kekuasaan sedikit saja, kadang-kadang kita sudah mulai goyah. Depan kepolisian, depan pak polisi, kalau punya kasus dengan kepolisian pasti ketakutan. Depan TNI, depan menteri, kadang-kadang kita goyah. Lah apalagi ini di hadapan zat yang menciptakan mereka semua. Bagaimana ketika kita menghadapi zat tersebut dalam keadaan kita ini berlumuran dosa, seringkali kita melanggar perintahnya, seringkali kita mengerjakan maksiat yang dilarang olehnya. Hal itu juga akan membantu kita supaya dapat mentadabburi Al-Quran nantinya. Qal wa annaka baina yadayhi taqra'u 'alayhi kitabah. Engkau sedang membaca kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang mana dalam kitab tersebut allazi amaraka fihi. Allah menurunkan perintah-perintahnya di dalamnya. Berapa banyak perintah-perintah Allah yang dikandungkan di dalam Al-Qur'an. Wa nahaka. Dan Allah Subhanahu wa taala juga menunjukkan larangan-larangannya itu pun di dalam kitab tersebut dalam Al-Qur'an. Wa wa'adzaka, memberikan nasihat-nasihatnya. Wa wasaka, memberikan wasiat-wasiatnya. Bagaimana perasaan kita ketika menghadapi zat tersebut dalam keadaan kita membaca kitabnya atau firman yang diturunkannya? Akan muncul perasaan takut. Ketika kita membaca aqimus sholata, muncul bagaimana sikap kita terhadap sholat yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala, apakah sudah benar atau tidak. Ketika kita membaca wa'atuz zakata, kita akan memperhatikan, muncul di dalam benak kita, bagaimana sikap kita dalam masalah mengeluarkan zakat. Apa sudah kita perhatikan betul atau malah kita tinggalkan selama bertahun-tahun. Hal itu nanti akan memunculkan rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga dianjurkan dalam membaca Al-Quran, ketika kita membaca ayat-ayat yang menunjukkan akan keesaan Allah Subhanahu wa taala, bahwasannya Allah itu zat yang satu, Allah itu zat yang agung, ketika membaca itu maka hadirkan di dalam benak kita rasa pengagungan terhadap Allah Subhanahu wa taala, rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Wakun, jadilah kamu inda qiraati ayati tauhid, ketika membaca ayat-ayat yang mengandung makna tauhid, keesaan Allah, wa tamjid, keagungan Allah, mumtali'an bil ijlali wa ta'zim, penuh benak kita, penuh hati kita dengan mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Jangan asal lewat qul huwallahu ahad, asal lewat, bahkan ada yang berbicara, itu yang disayangkan, enggak mengetahui apa arti daripada qul huwallahu ahad, apa maksud akan keesaan Allah. Ini dari mulai sekarang yang harus diperhatikan tentang mentadabburi Al-Qur'an tersebut. Jadi jangan sampai Al-Qur'an kita baca dalam keadaan asal lewat lagi. Wa inda qiraati ayatil wa'di wal wa'id, ketika membaca ayat-ayat yang menunjukkan akan kabar gembira, yang menunjukkan akan ancaman-ancaman Allah, mumtali'an birrahab, penuhi hati kita ketika membaca kabar gembira dengan rasa senang. Wa basyiris sabirin wa basyiril mukhbitin, Allah mengaruniakan surga kepada orang-orang yang mentaatinya. Hendaknya hati kita merasa senang dan memiliki harapan supaya dijadikan kaum-kaum yang seperti itu. Kebalikannya, ketika ada ayat-ayat yang menunjukkan ancaman, takutlah. Mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala supaya dijauhkan daripada hal tersebut. Wa inda qiraati ayatil awamir, ketika kita membaca ayat-ayat yang berkaitan dengan al-awamir, perintah-perintah, wazawajir, ancaman-ancaman, larangan Allah, syakiron, yang pertama hendaknya kita mensyukuri. Kapan mensyukuri? Kalau alhamdulillah kita sudah menunaikan semua perintah Allah. Apabila kita dikaruniakan oleh Allah Subhanahu wa taala al-hidayah, sehingga kita melakukan apapun yang diperintahkan oleh Allah, baik itu sholat, baik itu zakat, baik itu puasa, maka hendaknya ketika membaca ayat-ayat tersebut, yang pertama syakiron, syukuri. Karena itu bukan dari usaha Anda sama sekali, itu adalah karunia dari Allah. Kembali kita teringat akan cerita daripada orang ahli ibadah dari Bani Israel yang diriwayatkan oleh Rasulullah SAW. Ahli ibadah ini beribadah secara mutlak, sama sekali tidak bekerja, sama sekali tidak menyibukkan dirinya dengan istri maupun anak, tidak sama sekali. Kerjaannya cuman melakukan ibadah saja di sebuah lereng gunung. Kalau mau makan Subhanallah, ada ikan yang muncul di tepi daripada lereng gunung tersebut. Kalau mau makan buah, ada kurmanya. Kalau mau minum, ada mata airnya. Sehingga dia sama sekali tidak perlu menyibukkan dirinya dengan urusan duniawi lagi. Dia beribadah, beribadah selama 500 tahun. Lalu Ar-Rasul menyatakan, kelak di Padang Mahsyar, ketika Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan kepada setiap orang yang selamat, Allah mengatakan kepada mereka, udkhulul jannata birahmati, masuklah kalian surga dengan rahmatku. Ini orang yang ahli ibadah ini gak terima. Duh, kok masuk surga hanya dengan rahmatnya saja? Gallak ya rabbal bi'amali, aku masuk surga ya dengan amalku. 500 tahun aku sudah beribadah, sama sekali tidak mengerjakan maksiat. Allah menekankan kembali, enggak, kamu masuk surga dengan rahmatku. Orang itu tetap dengan pendapatnya, enggak, aku masuk surga dengan amalanku yang sedemikian rupa. Akhirnya Allah menyatakan, kalau memang begitu, tunggu dulu, timbang dulu berapa amalanmu itu dengan karunia-karuniaku. Kalau memang amalanmu bisa membalas semua karuniaku, silakan masuk surga dengan amalanmu. Lalu kemudian Allah memerintahkan malaikat untuk menimbang amalan tersebut selama 500 tahun dengan kenikmatan salah satu bola mata saja. Satu dari matanya ditimbang, kenikmatan yang diberikan oleh Allah kemudian ditimbang dengan amalan orang tersebut. Apa yang terjadi? Karunia itu lebih berat, lebih agung daripada amalan selama 500 tahun tersebut. Akhirnya Allah menyatakan, khalas, kalau sudah seperti ini masuk neraka. Sudah enggak tersisa amal lagi buat Anda. Amalmu sudah habis dimakan oleh karunia mata ini saja. Gelak ya Rabb, adkhilunil jannata bi rahmatik, masukkan aku surga dengan rahmatmu, enggak apa-apa. Mafhum. Ini menandakan bahwasanya seseorang tidaklah mendapatkan semuanya itu dengan usahanya. Enggak, ingat, kembalikan itu kepada Allah. Karena itu kemudian dikatakan, ketika kita membaca ayat-ayat tersebut, syakiron, mensyukuri akan karunia Allah subhanahu wa ta'ala. Di samping itu, mu'tarifan bittaksir, kita harus selalu mengaku akan kekurangan-kekurangan kita. Apapun amalan yang telah kita kerjakan, pasti masih kurang. Enggak ada artinya di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Apalagi amalan kita enggak ada yang bersih 100%. Kadang-kadang kita beramal, yang ada di benak kita dilihat oleh orang lain. Kita beramal hanya untuk urusan-urusan duniawi saja. Ini kan penyakit. Sudah amalannya sedikit masih dibarengi oleh penyakit. Karena itu sekalipun kita sudah menunaikan, sudah mengerjakan, tetap mu'tarifan bittaksir, kita harus mengakui akan kekurangan-kekurangan yang ada dalam diri kita. Au mustaghfiran, kalaupun ternyata kita belum menunaikan perintah-perintah itu tadi. Kalau kita sudah menunaikan, maka hendaklah kita bersyukur. Di samping itu kita juga mengakui tetap ada kekurangan. Lah tapi kalau seumpama kita membaca ayat itu, kita dapati ada beberapa kandungan yang belum kita lakukan. Wa atuz zakah. Kita teringat bahwasanya kita belum menunaikan zakat sama sekali. Apa yang hendaknya kita lakukan? Au mustaghfiran. Maka hendaklah kalian beristighfar. Hendaklah kalian bertaubat. Dengan cara apa bertaubat? Bukan dengan cara astaghfirullahalazim. Enggak. Itu salah satu daripada rukun taubat. Yang pertama, harus punya kemauan untuk tidak melakukan pelanggaran lagi. Itu yang pertama. Harus memiliki kemauan untuk tidak kembali kepada pekerjaan-pekerjaan maksiat tersebut. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, harus mengganti. Kalau selama ini enggak sholat, harus digogo. Selama ini enggak puasa, ya harus digogo. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, dengan banyak-banyak mengucapkan astaghfirullahaladzim. Itu kalau tidak berkaitan dengan manusia yang lain. Kalau dosa itu ada kaitannya dengan manusia yang lain, maka ada syarat yang terakhir, yaitu hendaknya dia minta maaf sama orang tersebut. Pernah mencuri hartanya orang lain, ya enggak cukup dengan mulai sekarang mau meninggalkan itu, istighfar. tapi sama sekali tidak mengembalikan harta yang dicuri tadi itu, yang enggak cukup. Kalau berkaitan dengan orang lain, maka hendaknya meminta maaf dan mengembalikan hak orang lain tersebut. Sebab ingat, hukuk yang muta'alliqah billah itu mabniun 'alal musamahah. Ketika hak tersebut hanya berkaitan dengan Allah, ingat, mabniun 'alal musamahah. Itu didasari atas musamahah, memaafkan. Allah itu Rahman, Allah itu Rahim. Sebanyak apapun dosa yang kita lakukan, selama itu bukan perbuatan syirik, pasti akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang penting kita mau bertobat. Yang penting kita mau meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena haknya Allah mabni 'alal musamahah. Karena itu dalam fikih, ketika seseorang melakukan perbuatan dosa yang kaitannya hanya dengan Allah, itu dianjurkan jangan diumbar. Jangan terus menampakkan seakan-akan dia bertobat, menceritakan apapun yang telah dia lakukan daripada maksiat-maksiat yang sebetulnya hanya berkaitan dengan Allah. Megang Al-Quran tanpa wudu, maksiat dosa. Melakukan zina, maksiat dosa. Tapi kaitannya kan gak ada kaitannya dengan manusia. Minum khamer, kaitannya hanya dengan Allah. Ini yang afdol, lebih baik jangan diumbar. Cukup hanya Allah Subhanahu wa taala saja yang tahu. Sebab takut-takut nanti di akhirat sudah mau selamat, tahu-tahu ada yang narik. Loh, siapa yang narik ini? Kita sudah mau masuk surga, tahu-tahu ditarik. Ya orang-orang yang mendengarkan sesumbaran kita. Ya Rob, dia ngomong sendiri sama saya pernah minum khamr. Kok enak langsung mau masuk surga? Siksa dulu. Ya Rob, ini orang pernah zina, ngomong sendiri sama saya. Karena itu dianjurkan oleh syariat jangan diumbar. Cukup hanya kita yang tahu, dan kita selalu beristighfar minta ampun pada Allah Subhanahu wa taala. Sebab hukukullah itu mabni 'alal musamahah. Lain haknya makhluk. Kalau hukukul makhluk mabniun 'alal musyahah. Kalau manusia itu haknya didasari kebakhilan. Karena ingat, di akhirat kelak di mahsyar enggak ada lagi setia kawan. Kalau sudah di mahsyar, semua orang saling membutuhkan. Jangankan kawan, keluarga sendiri ditinggal kalau sudah di akhirat. Setiap orang butuh amalan. Setiap orang takut akan azab Allah. Karena itu digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam firman-firman-Nya, "Yauma yafirrul mar'u min akhi," hari di mana orang lari dari saudaranya sendiri. "Wa ummihi wa abih," lari dari orang tuanya. "Wa sahibatihi wa banih," lari dari istri maupun anak-anaknya. Enggak kenal lagi sama sekali. Karena itu kalau seumpama hak-hak tersebut berkaitan dengan manusia, dari mulai sekarang hendaknya kita meminta maaf sebelum terlambat, sebelum ajal menjemput kita. Qal au mustaghfiran aziman 'ala tashmir, kemudian kita memiliki kemauan untuk berbuat akan apa-apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah نكتفي بهذا. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.